Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang terakhir telah kita jelaskan secara terperinci tentang hukum suatu amalan yang tercampuri penyakit riya. Sejauh mana pengaruh riya terhadap keabsahan suatu ibadah, maka telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian kita beralih kepada pembahasan berikutnya. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan tentang hukum mencari barokah atau yang dikenal dengan istilah tabarruk. Tabarruk artinya talabul barokah, mencari barokah. Dan barokah merupakan sebuah istilah yang sudah sangat kita kenal dan bahkan dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Namun terkadang kita belum mengetahui apa itu definisi barokah. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa barokah adalah kasratul khair wa thubutuhu. Terkait dengan pengertian barokah, dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa barokah adalah kebaikan yang sangat banyak dan senantiasa ada. Barokah adalah kasratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang sangat banyak dan senantiasa ada. Wahia ma'khudhatun minal birkah. Dan kata barokah ini diambil dari lafad birkah yang artinya kolam. Kata barokah diambil dari lafad birkah. Birkah itu artinya kolam. Dan kita tahu kolam biasanya bisa menampung air dalam jumlah yang sangat banyak dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Maka demikian halnya dengan barokah. Barokah artinya telah kita sampaikan tadi adalah kebaikan yang sangat banyak dan senantiasa ada. Maka kedua lafaz ini memiliki hubungan yang sangat erat karena masing-masing memiliki sifat yang hampir sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa talabul barokah, meminta barokah, ini tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta barokah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-mubarik. Dialah yang bisa memberikan barokah kepada makhluk ciptaannya. Al-Mubarik, artinya sang pemberi barokah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau tidak mampu untuk memberikan barokah kepada para sahabatnya. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka saat itu pergi menuju ke perang Hunain, sebuah perang yang sangat ma'ruf, yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan terjadi setelah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nah, dalam perjalanan tersebut, sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi pohon Dhatu Anwat, sebuah pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik sebagai sarana untuk mencari barokah. Pohon Dhatu Anwat, mereka biasanya menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya menjadi senjata yang ampuh. Nah, sebagian sahabat yang belum mengetahui hukumnya karena mereka baru saja masuk Islam, maka mereka meminta pohon tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, kata sebagian sahabat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Dhatu Anwat sebagaimana pohon yang dimiliki oleh orang-orang musyrik tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat merasa heran dengan permintaan para sahabat tersebut. Beliau sempat kaget ketika mendengarnya. Nah, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar, inna sunan, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, sungguh ini merupakan jalan hidupnya orang-orang terdahulu. Ada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, La tarkabunna sanana man kana qablakum, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalian akan menempuh sebagian jalan hidupnya orang-orang terdahulu. Diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa permintaan tersebut tidak diperbolehkan secara syar'i. Tidak boleh meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kuasa untuk memberikan barokah kepada para sahabat. Maka dengan demikian jelaslah bahwa barokah tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau nabi saja sebagai asyraful anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan rasul yang paling mulia, tidak mampu untuk memberikan barokah, apalagi yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin berikutnya, beliau rahimahullah akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau metode untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, wa talabul barokah la yakhlu min amrain. Kata beliau, dan mencari barokah itu tidak lepas dari dua cara atau dua metode. Ada dua cara yang bisa diupayakan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, kata beliau rahimahullah, an yakuna tabarruk bi amrin syar'iyyin ma'lum. Barokah yang dicari dengan perkara yang syar'i. Barokah yang dicari dengan perkara yang syar'i dan bisa diketahui hasilnya. Dalam arti ada landasannya dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara tersebut adalah perkara yang berbarokah. Ada landasan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Di antara contohnya adalah mithlul Quran, mencari barokah dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang Al-Quran dalam surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebuah kitab yang diberkahi kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai sebuah kitab yang penuh dengan barokah, sebuah kitab yang diberkahi. Maka seorang muslim boleh mencari barokah dengan Al-Quran. Famin barokatihi anna man akhada bihi hasala lahul fatah. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau rahimahullah bahwa di antara bentuk barokahnya Al-Quran adalah barang siapa mengamalkannya hasala lahul fatah, maka dia akan bisa meraih keberuntungan. Barang siapa mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka pasti dia akan bisa meraih keberuntungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yarfa'u bihadal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini sebagian kaum, dan Allah akan merendahkan dengannya sebagian yang lain. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia, apalagi di akhirat nanti. Fa'anqadallahu bidhalika umaman kathiratan minasyirik, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan sekian banyak manusia dengan Al-Quran dari berbagai kesyirikan. Ini salah satu barokahnya Al-Quran sebagai sarana hidayah untuk sekian banyak manusia. Dan betapa banyak manusia yang mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Bahkan para jin juga pernah mengalami hal tersebut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Nah, kemudian ada sekelompok jin yang mendengarkannya, maka kemudian mereka masuk Islam. Kisahnya terabadikan dalam Al-Quran. Wa min barakatihi annal harfal wahid bi ashri hasanat. Dan juga di antara salah satu bentuk barokahnya Al-Quran adalah bahwa membaca satu huruf Al-Quran maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Bi ashri hasanat, kata beliau rahimahullah, pahalanya adalah 10 kebaikan. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Tinggal dikalikan berapa huruf yang telah dibaca. Ini salah satu barokahnya Al-Quran. Maka boleh kita mengatakan misalnya kepada seseorang, mari kita mencari barokah dengan Al-Quran. Karena memang ada landasan hukumnya yang menjelaskan tentang hal tersebut. Al-Quran adalah kitabun mubarak, sebuah kitab yang penuh dengan barokah. Nah, kemudian contoh yang lain adalah mencari barokah dengan bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Telah datang kepada kalian sebuah bulan yang diberkahi." Disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan yang sangat banyak. Pada bulan tersebut amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama barokah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailatun Mubarakah. Malam yang penuh dengan barokah. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi." Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa Lailatul Mubarakah adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang penuh dengan kebaikan, sebuah malam yang penuh dengan sekian banyak keutamaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara khusus sebuah surat yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar dengan sekian banyak keutamaannya. Khairun min alfi syahr, kata Allah Subhanahu wa taala, malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya sebuah amal soleh, sebuah ibadah yang dilakukan pada bulan tersebut, maka pahalanya lebih besar dibandingkan melakukan amalan tadi selama 1000 bulan, 80 tahun lebih, yang padanya tidak ada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut para malaikat turun dengan membawa perintah dari Rabb mereka. Maka keberadaan para malaikat menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Dan pernah kita jelaskan bahwa keberadaan malaikat di sebuah tempat, maka menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang baik, tempat yang penuh dengan barokah. Sebagaimana keengganan malaikat untuk masuk ke sebuah tempat, maka ini menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari barokah. Malaikat tidak mau masuk ke sebuah rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya, yang ada patungnya. Innal malaikah la tadkhul baitan fihi surah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Maka menunjukkan bahwa rumah tersebut rumah yang tidak diberkahi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam tersebut adalah malam yang penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Maka seorang muslim boleh mencari barokah dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara yang kedua atau metode yang kedua kata beliau rahimahullah, an yakuna bi amrin hissiyin ma'lum, mencari barokah dengan perkara yang bisa diindra, dengan perkara yang bisa diketahui dengan panca indera. yang bisa dilihat, yang bisa didengar, atau bisa dirasakan. Mithlu ta'lim wa du'a wa nahwihi. Seperti misalnya mencari barokah dengan ta'lim, dengan mengajarkan ilmu agama. Maka ta'lim atau mengajarkan ilmu agama adalah perkara yang bisa mendatangkan barokah, dan pahalanya sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengajarkan ilmu agama akan didoakan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didoakan kebaikan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, subhanallah. Maka keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu agama akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmunya. Semakin banyak orang yang mengamalkan ilmunya, maka semakin besar pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. La yang kusudhalika min ujurihim syai'ah, tidaklah hal tersebut akan mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling banyak pahalanya. Nah, kenapa demikian? Karena beliau adalah Nabi dengan pengikut yang terbanyak. Nabi dengan pengikut yang paling banyak. Dan juga masih banyak keutamaan yang lainnya. Kemudian contoh yang lain adalah waddu'a, mencari barokah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Ya Allah, berikanlah barokah kepada agama kami, dunia kami, keluarga kami, dan harta kami. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, misalnya. Ya Allah, berilah barokah pada rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Atau lafaz doa-doa yang semisalnya, maka boleh dijadikan sebagai sarana untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara syar'i tidak ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ta'lim atau doa itu bisa mendatangkan barokah, namun pengaruh amalan-amalan tersebut dalam mendatangkan barokah sangat nyata, bisa diketahui dengan panca indera kita. Kebaikan mengajarkan ilmu agama sangat nyata sekali. Kebaikan yang diperoleh dengan doa juga demikian, sangat nyata. Terkadang Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa hambanya. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya maaf. Subhanallah.